بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُم مِّنَ النَّارِ kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan kali ini kembali Allah Ta'ala memudahkan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan mengenal perilaku jahiliyah. Ya, mengetahui beberapa perilaku orang-orang jahiliyah yang mereka sebelum datangnya Islam yang penuh dengan huda, petunjuk dan ilmu. Pada kesempatan sebelumnya kita sampai pada al-mas'alah as-saniyah, yaitu masalah yang kedua, bahwa orang-orang jahiliyah itu mutafarriqun fi dinihim. Mereka itu berpecah belah di dalam agama mereka. Ya. Mereka itu memiliki sekian banyak kelompok-kelompok di dalam agama mereka. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan hal itu di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-32. Ya. Allah Ta'ala berfirman, kullu hisbim bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok dari orang jahiliyah, Yahudi, Nasrani, ataupun para penyembah berhalanya, itu mereka masing-masing merasa bangga dengan agamanya. Ya. Orang yang berbuat penyimpangan kok malah merasa bangga. Ini musibah, di atas musibah. Ketika mereka di atas selain jalan agama Allah saja, itu sebuah musibah. Ditambah lagi kata Allah Ta'ala, kullu hisbim bima ladaihim farihun. Lebih jelek lagi, mereka bangga di atas penyimpangan agama selain Allah tadi. Yani jalan yang menyimpang tadi. Maka oleh karena itu kata mu'allif, wa kadzalika fid dunyahum, juga orang jahiliyah berpecah belah, mereka saling membenci, memusuhi, bahkan berperang satu sama lain di dunia mereka, dalam urusan dunia mereka. Ya, wa yarawna annahu as-shawab, mereka menganggap itulah yang benar. Mereka menganggap bahwa berpecah belah itulah kebenaran. Saling berselisih itu adalah sebuah kebaikan, kebenaran. berjalan di atas selain agama Allah dan berselisih satu sama lain agamanya dianggap benar. Maka ini musibah. Bahkan ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ini ditentang dan diajarkan oleh Nabi perkara yang menyatukan mereka. Makanya kata mu'adif fa'ata bil istima' fidin, maka Allah Ta'ala datang melalui Rasulnya mendatangkan sebuah agama bil istima', datang membawa agama yang memerintahkan bersatu fidin dalam agama ini. Tidak boleh saling berpecah belah di dalam beribadah kepada Allah di atas tauhid, di atas satu jalan. Tidak boleh bermacam-macam agama yang disembah dari selain Allah. Sebab keadaan manusia sebelum muncul penyimpangan berupa peribadatan kepada selain Allah itu bersatu. Sebagaimana kisah Nabiullah Adam alaihissalam, sampai 10 generasi itu belum muncul perpecahan. Ya, masih bersatu. Kana an-nasu ummatan wahidah, adalah umat manusia itu umat yang satu dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai 10 generasi. Namun ketika terjadi kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah, itulah muncul perselisihan. Faba'athallahu nabiyyina mubasysyirina mundzirin, maka Allah utus di tengah-tengah umat manusia yang berselisih tadi antara tauhid, orang yang bertauhid yang ikhlas, dengan orang yang sudah keluar dari jalan Allah, memecah agama Allah, diutus seorang rasul memberi kabar gembira, mubasysyirina mundzirin, la yakuna linnas 'alallahi hujjah ba'da rusul, supaya nanti tidak ada lagi alasan di hadapan Allah. Sehingga para pendengar sekalian, barakallahu fikum, sampai di situ kemarin bahwa Rasulullah SAW membawa agama yang mensyariatkan untuk bersatu di atas tauhid, di atas ikhlas beribadah kepada Allah, di atas jalan yang satu pula, yaitu siratal mustaqim, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasul terakhir. Sebagaimana dilihat dalam Al-Quran surat Asy-Syura 13, syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fi, telah disyariatkan oleh Allah untuk kalian. Apa itu? Apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, ya, ini wasiat untuk mentauhidkan Allah. Ya, beribadah ikhlas mengikuti jalannya Allah melalui rasulnya Nuh alaihi salam. Wallazi auhayna ilaik, dan juga apa yang kami wahyukan kepada engkau Muhammad. Pada nabi kita Muhammad SAW itu Al-Qur'an. Sama agamanya tauhid, mengikhlaskan diri tidak berpecah dalam menghadap kepada Allah, tidak berbuat syirik maksudnya. Wa ma wasaina bihi Ibrahim, apa yang diwasiatkan kepada Ibrahim? Nah, sama juga Ibrahim agama Islam, tauhid. Wa Musa wa Isa, Nabi Musa dan Isa, itulah yang disebut dengan ulul azmi. Apa yang Allah wasiatkan kepada mereka? An aqimuddin wa la tatafarraqu fi, agar menegakkan agama, agama tauhid, agama yang berpaling dari syirik, ikhlas. Hanya Allah satu-satunya zat yang berhak diberikan ibadah. Wa la tatafarraqu fi, agar mereka tidak berpecah belah, membuat jalan sendiri dalam menghamba kepada Allah. Nah, selanjutnya ya. Di sini muallif menyebutkan setelah kita ketahui agama jahiliyah, agama yang berpecah belah, Yahudi, Nasoro, Yahudi berpecah menjadi 71. Nasoro juga kata Nabi berpecah belah menjadi 72. Ya. Ternyata kata beliau, wa taftariqu ummati ala 73 furqah. umatku akan berpecah belah, berselisih menjadi 73. Lebih banyak atau lebih sedikit ini? Lebih banyak misalnya. Lebih banyak. Yahudi cuma 71. Nasara 72. Umat Islam 73. Ya, lebih banyak ya. Ya, perpecahan di tubuh umat Islam banyak itu. Masing-masing memiliki kebanggaan dengan entah itu membanggakan seorang, pemikiran seorang, atau membanggakan berbagai macam pemikiran-pemikiran sebuah kelompok yang dianggap itulah pemahaman yang paling benar. Maka Rasulullah SAW hanya menyebutkan satu kelompok yang selamat dari 73 itu, dan mudah-mudahan kita termasuk darinya. Disifati oleh Nabi adalah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang berjalan di atas Islam yang sesuai dengan apa yang aku lakukan dan apa yang ada padanya dari para sahabat-sahabatku. Jadi ini yang penting untuk kita mengoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah keislaman kita di atas jalan ini mencocoki sesuai dengan bimbingan dan aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Kalau tidak, maka perlu dikoreksi. Kalau sampai keluar dari jalannya, ya, nah ini yang akan memecah belah umat Islam. Nah, untuk bila min dalik. Ya. Selanjutnya, kita kembali kepada ucapan mu'alif rahimahullah. Wa nahana an musyabahatihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari menyerupai mereka, yakni menyerupai orang-orang musyrikin. Karena orang musyrikin tadi kan berpecah belah. Ada yang nyembah Uzair, ada yang nyembah Isa, ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah orang soleh, ada yang nyembah batu, ya, pohon. Maka Allah Ta'ala melarang kita untuk meniru-niru mereka. Seperti di dalam surat Ar-Rum ayat 31. Wala takunu minal musyrikin. Dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Ya. Bagaimana tingkah laku orang-orang musyrikin? Perhatikan kata Allah, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dari orang-orang yang mereka itu farraqu, memecah belah agama mereka. Ya, mereka sendiri yang memecah belah agama mereka, ajaran mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka pun berkelompok-kelompok. Ya. Jadi ini memecah belah agama itu dalam ayat ini merupakan perilaku orang-orang musyrikin. Ya. Sehingga Allah Ta'ala melarang kita meniru mereka. Kalau sudah berpecah belah, biasanya lemah. Kata orang dulu, bersatu kita teguh. Satu itu membuat kekuatan bagi umat Islam di atas tauhid. Tapi kalau sudah berselisih, apalagi kalau sudah menyimpang dari jalan yang tidak di atas jalannya, itu di dunia akan lemah. Coba perhatikan surat Al-Anfal 46. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhabari hukum. Dan Allah katakan, janganlah kalian saling tanazuk. Ya, selisih. Ya, ini kepengen nyembah matahari, ya ini nyembah orang soleh, ya ini nyembah pohon itu, ya ini kepengen nyembah ini. Macam-macam sembahannya. Jangan saling berselisih. Ibadahi Allah Ta'ala saja. Ingin mengikuti ibadah model pendapatnya sendiri, yang itu kepengen mendapat, mengikuti pendapat gurunya sendiri. Masing-masing pakai pendapat. Masing-masing. Jangan berselisih. Kembalikan kepada jalan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Fatafshalu wa tadhabari hukum. Kalian akan gagal. gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Ini ketika menghadapi musuh kok tadi berselisih, tidak satu kata, tidak satu hati, artinya pecah-pecah, tidak menyatu dalam menghadapi kejahatan musuh, akhirnya gagal, hilang kekuatan. Maka demikian pula dalam mengikuti beribadah kepada Allah, jangan sampai keluar dari jalur yang sudah dijalurkan, diberikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, yaitu jalannya Allah Ta'ala dan Rasulnya dan para sahabat. Kalau kita keluar dari jalur mereka, yaitu para sahabat dalam mengamalkan Islam, kita akan gagal, ya, akan dipalingkan oleh Allah. Seperti dalam surat An-Nisa 115. Wa may yattabi' khayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, sini juga Allah ingatkan, siapa yang mengikuti selain jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diancam nuwallihi ma tawalla, kami palingkan ke mana dia berpaling. Sudah berpaling dari jalannya yang lurus tadi, jalannya para sahabat Nabi SAW di dalam mengamalkan Islam, kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling. Semakin berpaling, semakin banyak perpecahan, akibatnya akan gagal. Makanya kata Allah, wa nuslihi jahannam, kami kembalikan dia ke dalam jahannam, waliyadu billah. Ya, para pendengar sekalian, jadi jangan meniru orang-orang musyrikin yang mereka memecah belah agama mereka sendiri sehingga mereka menjadi banyak kelompok-kelompok. Ya, berkelompok-kelompok, masing-masing kelompok membanggakan dengan warna kelompoknya. Warna atau apanya ya biasanya, apa simbolnya ya, simbolnya masing-masing, ini simbolnya pakai apa, ini simbolnya apa, kadang-kadang punya simbol sendiri di masing-masing kelompok, kayak para pemain sepak bola itu punya klub dan punya kebanggaan sendiri-sendiri, kan begitu. Iya, begitu. Tarung sepak bola, kalah, tawuran ya. Ya, dalam beragama tidak boleh kita memilih jalan sendiri. Ikuti jalannya Rasulullah SAW dan jalan para sahabat. Iya. Dan inilah jalan yang akan membimbing kita bersatu. Iya. Lalu kata mu'alif, wa nahana anit tafarruq fid dunya. Demikian pula Allah Ta'ala melarang kita, di samping kita dilarang meniru-niru orang musyrikin, juga Allah melarang kita dari berpecah belah di dunia. Kalau kita dilarang berpecah belah, berarti diperintahkan bersatu. Makanya di dalam hadis disebutkan, al-jama'atu rahmah, ya, wal-furqatu adab. Dalam riwayat Umar bin Khattab, alaikum bil-jama'ah wa iyyakum wal-furqah. Wajib bagi kalian, kata Rasulullah SAW, berjamaah, bersatu. Jangan berpecah di atas Quran, di atas sunnah ini. Wa iyyakum wal furqah, tinggalkan oleh kalian segala bentuk furqah, pemahaman yang menyimpang dari Islam. Sekte-sekte yang ada. Entah itu pemikiran Mu'tazilah, pemikiran Rafidah, Sufiyah, dan yang lainnya. Tinggalkan. Kenapa? Karena kata beliau disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu, fa inna syaitan ma'al wahid. Syaitan itu bareng dengan yang sendiri. Ya. Wa minal isnain ab'ad, dari dua orang lebih jauh. Ya. Wa man arada bufuhatal jannah falyalzamil jama'ah. Ini dikeluarkan oleh Tirmidzi di dalam Kitabul Fitan, ya, dan juga Ibnu Asim dan Imam Al-Ajuri dalam syariahnya. Sehingga para pendengar sekalian, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 101, perintah untuk kita berjamaah. Berjamaah bukan mendirikan jamaah ya, tapi bersatu di atas Quran, mengamalkan, memahami Quran di atas bimbingan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan kata Allah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Ya. Karena orang jahiliyah mereka berpecah belah agamanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk wa'tazimu, berpegang teguh, bihablillah, dengan tali Allah. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Kata Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya, wa'tazimu bihablillah wa huwa al-Qur'an. Yang dimaksud tali Allah yaitu Al-Qur'an. Ya, jadi dipegang yang kencang Qur'an. Apa maknanya Qur'annya dipegang dengan tangan tiap hari di sepi, pegang kuat-kuat, mana-mana pegang Qur'an? Pegang saja ya. Tentu yang dimaksud diinginkan tidak seperti itu ya. Dipegang prinsip-prinsipnya, dibaca, diamalkan. Ya. Jami'an. Jami'an, laisa ba'dukum faqat. Bal jami'an, ay jami'al khalqi umuman. Jadi semuanya saja. Bukan sebagian kelompok saja, semuanya kaum muslimin kembali kepada Quran. Jangan kembali kepada imam jamaahnya masing-masing. Jangan kepada pendapatnya masing-masing. Kalau sudah jelas ayatnya, kembalikan kepada ayat tersebut. Kalau sudah jelas penjelasan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih, pegang yang kuat. Imam-imam kita saja, seperti misalnya Imam Malik, Imam Madinah ini ya, dan imam yang masyhur, diikuti banyak kaum muslimin. Kulluna radun wa mardudun alaihi illa sahiba hadzal qabri. Kata Imam Malik, masing-masing dari kita itu ucapannya rad mardud, bisa ditolak dan tidak diterima. Ya, illa, kecuali penghuni kubur ini, kata Imam Malik. Ya, ini maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini Imam Malik. Kalau pendapatnya kok tidak sesuai dengan ayat, ijtihadnya tidak di atas hadis yang sahih misalnya, pendapatnya boleh diapakan? Ditolak. Karena kadang terjadi ijtihad di tengah imam tersebut, ternyata setelah ditelusuri hadisnya misalnya tidak sahih atau lemah misalnya, dan imam yang lain ijtihadnya di atas hadis yang sahih, ya kita ambil hadis yang sahih, yang lemah kita tolak. Ya, makanya kita kata Imam Ahmad, imam juga, imam kita juga, teladan kita, orang perlu kita ikuti dalam beragama juga. Kata Imam Malik, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Kata Imam Ahmad, ajibtu, aku kagum kepada suatu kaum yang sudah mengetahui sanad hadis dan kesahihan sanadnya. Yadhabun, mereka berpendapat dengan pendapatnya Sufyan ats-Tsauri. Wallahu yaqul, padahal Allah Ta'ala berfirman. Apa firman Allah? Falyahdharil ladzina yukhalifun an amrih. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya Rasul, menyelisihi urusan-urusan yang diatur oleh Rasul dalam beribadah kepada Allah, dalam beragama. Apa yang akan muncul? Pertama, antusibahum fitnah. kata Imam Malik membacakan ayat ini, akan datang musibah berupa fitnah. Ayusibahum adzabun adim, atau ditimpakan azab yang pedih. Lalu Imam Ahmad bertanya, atadri mal fitnah? Tahukah engkau apa yang dimaksud fitnah dalam ayat ini? Al-fitnatu asyirku. Fitnah itu adalah syirik kepada Allah. Ya. Kenapa muncul syirik? La'allahu idza radda ba'da qawlih. Bisa jadi karena sebab menolak sebagian ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaqa afi qalbihi syai'un minasi wa yahlik. Muncul di hatinya penyimpangan, maka dia binasa. Jadi berhati-hati menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi yang sahih. Kalau sudah jelas kesahihan hadisnya, tidak ada di sana perselisihan para ulama, dan itu adalah pendapat yang benar kesahihannya dan benar menurut para ulamanya, kita ambil pendapat itu. Ketika kita mendapatkan pendapat guru kita, imam kita misalnya, kok tidak sesuai dengan hadis yang sahih tadi, jangan berat-berat untuk meninggalkan pendapatnya. Tapi kadang orang merasa gimana ya, berat, malu gitu ya, gengsi saja ya. Itu memang hadisnya lebih sahih, ini juga hadis tapi kan lemah tapi juga hadis. Ya begitu, kalau hadisnya ada yang lebih sahih, syaratnya kata Ahmad, ya ambil yang lebih sahih. Ya, adapun pendapat seorang imam, misalkan sekalipun Imam Tsauri, kata Imam Ahmad, tinggalkan. Itu sekelas Imam Tsauri, kata Imam Ahmad, ambil hadis yang sahih, sanadnya sahih, ambil. Khawatir muncul kesyirikan. Wah, sudah muncul kesyirikan, muncul perpecahan. Ya. Kalau sudah muncul kesyirikan, muncul kebinasaan. Waliyadzubillah. Ternyata kebinasaan itu muncul dari menolak salah satu saja dari perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas hadis itu sahih. Masyaallah. Nasihat yang berharga dari Imam Ahmad rahimahullah. Demikian pula Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah, salah satu imam kita juga, kata Imam Syafi'i, idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli ardul haid. Apabila ucapanku menyelisihi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama besar nih. Imam, fadribu biqawli, lemparkan pendapatku. Kemana dilemparkannya? Ke tembok ardul haid. Apabila ucapanku menyelisihi ucapan Rasul, lempar ke tembok. Suruh ditolak maksudnya. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Karena ucapan Rasul SAW dengan ucapan imam lebih agung mana? Ucapan Rasul tadi. Ucapan Rasul. Ya. Jadi hati-hati. Tapi ini kan ucapan Imam Syafi'i. Naam. Ucapan Imam Syafi'i. Tinggal dicek ucapannya sesuai hadis yang sahih atau tidak. Kalau tidak sesuai hadis yang sahih, suruh ditinggalkan. Seperti kata Imam Syafi'i juga, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih, itulah pendapatku. Kalau jelas hadisnya sahih, ya saya berpendapat seperti itu. Kan enak bersatu. Jangan alot. Kemudian berat meninggalkan hadis. Apalagi ibadah yang tidak di atas hadis yang sahih. Lebih berhak untuk cepat kita kembali kepada persatuan di atas kebenaran. Jadi bersatu itu juga penting, tapi yang jelas bersatu harus di atas bimbingan Quran dan Sunnah, dan di atas bimbingan pula di atas manhaj para sahabat, yaitu manhaj para salafun salih, ridwanullah alaihim ajma'in dan para ulama yang mengikuti jejak mereka. Sehingga persatuan itu akan membawa rahmah. Al-jama'atu rahmah wal-furqatu adab. Berjamaah itu rahmat. Bercerai-berai itu apa? Azab. Ya? Azab apa bukan? Azab. Azab. Saling berperang kok. Rahmat gimana? Saling padu apa tadi? Satu kita padu. Kok rahmat? Bukan rahmat. Itu musibah. Tapi kalau kita bersatu di atas jalan yang satu tadi, insya Allah membawa rahmat. Tapi kadang di tengah umat Islam itu muncul kalimat ikhtilafu ummati rahmah, gitu ya? Iya, jadi. Itu artinya perpecahan umatku itu rahmah, ya. Nah, ini bertentangan dengan prinsip yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya apalagi itu lemah atau bahkan maudhu', kata Syekh Albani. Sesuatu yang maudhu', palsu, mesti bertentangan dengan ayat dan hadis-hadis yang sahih. Semoga apa yang kita kaji pada pagi ini menjadi faedah, tambahan ilmu yang bermanfaat, dan menjadi catatan pahala yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.